masih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan Jaya pusat berniaga kota bahagia, mengenang susah hati patah, ingat zaman berpisah, kekasih pergi. Bye.